السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، كمسلمين يا سهرمتي، kita masih pada bab husnul ikhtiyaril alim, ini bagusnya atau baiknya dalam memilih guru, seorang yang alim, dan bagaimana menghormati mereka dan beradab bersama para ulama. Wa ta'assi bi akhlaqihi, dan juga anjuran untuk meneladani akhlak mereka, orang-orang yang berilmu dan para ulama. Sampai kita pada poin yang 160. Qana Idris ibn Abdul Karim rahimahullah qala khalaf ja'ani Ahmad ibn Hanbal yasma' hadith Abi Awana. Kata beliau, datang kepadaku Ahmad ibn Hanbal, yakni Imam Ahmad rahimahullah, mendengar hadis dari Abu Awana. Fajtahadtu an arfa'ahu fa'aba, maka aku berupaya untuk mengangkat dia di kursiku, tetapi beliau menolak dan berkata, la ajlis illa baina yadaik. Kata Imam Ahmad rahimahullah, aku tidak akan duduk kecuali di hadapanmu sebagai murid kepada guru. Umirna an natawadha' liman nata'allam minhu, karena aku diperintahkan untuk tawadhu' kepada orang yang aku mengambil ilmu daripadanya. Qul inna a'udzubika, padahal beliau datang untuk mengambil satu hadis atau dua hadis kepadanya yang untuk masalah ilmu. Tentunya Imam Ahmad imam masyhur, sehingga khalaf menyatakan, aku berupaya untuk mengangkatnya agar duduk di sini, ikut-ikutin. Tetapi Imam Ahmad menolak, karena aku datang untuk mengambil hadis, maka aku duduk sebagai murid pada gurunya. Rahimahullah. Demikian akhlak beliau rahimahullah terhadap siapa yang dia belajar daripadanya, yang mengambil ilmu daripadanya. Yang berikutnya, qala Abu Bakar ibn al-Mutawwi'i rahimahullah, ikhtalaftu ila Abi Abdillah Ahmad ibn Hanbal. Aku sering datang ke tempatnya Imam Ahmad ibn Hanbal. Isnatayya asyrata sana, 12 tahun. wa huwa yaqra' al-musnad 'ala auladihi. Dalam keadaan beliau mengajarkan musnad kepada anak-anaknya. Fama katabtu minhu haditsan wahida. Tetapi aku 12 tahun enggak mencatat satu hadis pun dari beliau. Innama kuntu anzur ila hadyihi wa akhlaqihi wa adabih. Tetapi selama itu aku hanya mengambil dan mempelajari akhlak beliau, bimbingan beliau, dan adab-adab beliau dalam menyampaikan ilmu. Masya Allah. 12 tahun dia mempelajari adabnya, mempelajari akhlaknya, mempelajari bagaimana perangainya. Ikhwan ibn a'azakumullah, demikian pula diriwayatkan oleh Hasan ibn Ismail rahimahullah. Aku mendengar ayahku berkata, kana yajtami' fi majlisi Ahmad Zaha'un. Bahwasanya berkumpul di majlisnya Imam Ahmad sejumlah besar manusia. 5,000 aw yazidun. 5,000 lebih manusia kumpul di majlisnya Imam Ahmad. Tetapi aqal min 500 yaktubun. Tetapi kurang dari 500 orang yang nyatat hadis. Artinya selebihnya wal baqun yata'allamuna minhu husnal adab. Sisanya hanya mempelajari bagaimana adab beliau dan akhlak beliau rahimahullah wa husnul sant, mempelajari bagusnya akhlak, baiknya sifat, mempelajari bagaimana akhlak para ulama. Ikhwan fillah a'azakumullah, tentunya pelajaran buat kita yang pertama betapa tingginya akhlak beliau, sehingga mereka berdatangan dari tempat-tempat yang jauh untuk melihat bagaimana akhlaknya Imam Ahmad rahimahullah. Yang kedua, kita mendapatkan pelajaran bahwasanya kita mempelajari dari para ulama dua sisi. Sisi pertama tentunya akhlaknya dan perangainya, bagaimana ibadahnya, tutur katanya, dan kemudian ilmunya. Yang pertama juga ilmu, yang kedua juga ilmu. Hanya bedanya yang pertama itu dalam bentuk praktek, sedangkan riwayat-riwayat hadisnya dalam bentuk teori-teori hadis, an riwayat-riwayat hadis. Ikhwan fillah a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati, ternyata kedua-duanya penting. Beberapa orang bahkan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala hanya karena melihat akhlaknya mereka para ulama. Akhlaknya mereka yang membawa ilmu. Maka tentunya ini juga pelajaran yang ketiga. Hendaklah para pembawa ilmu, para du'at ila Allah, para da'i, para ustaz, memiliki akhlak yang mulia, perangai yang baik, sehingga menjadi pelajaran pada mereka sebelum berbicara. Menjadi pelajaran buat mereka, para pendengarnya atau para murid-muridnya, sebelum dia berbicara, dia sudah mengajarkan satu pelajaran, yaitu adab dan akhlak. Qala Qutaibah ibn Sa'id rahimahullah, قدمت بغداد وما كانت لي همة إلا أن ألقى أحمد بن حنبل. Kata Qutaibah bin Sa'id rahimahullah, aku datang ke Baghdad dan aku tidak punya tujuan lain selain ingin bertemu dengan Imam Ahmad rahimahullah. فَإِذَا هُوَ قَدْ جَاءَنِي مَعَ يَحْيَى بْنِ مَعِينَ. Fani bin A'azah, kita lihat, ternyata tiba-tiba beliau yang datang duluan. Beliau dengan Yahya bin Ma'in, Imam Ahmad dengan Yahya bin Ma'in mendatangi Qutaibah bin Sa'id. Padahal datang ini bertemu dengan Imam Ahmad. Ketika Imam Ahmad mendengar dia datang, langsung datangi tempatnya, tempat di mana dia singgah. Fatadzakarna, maka kami pun bermudzakarah, saling mengingat ilmu. Faqama Ahmad bin Hanbal, tiba-tiba Imam Ahmad berdiri. Wa jalasa baina yadayya, dan duduk di depanku, kata Qutaibah bin Sa'id. Duduk di depanku seperti duduknya seorang murid kepada gurunya. Dan kemudian berkata, amli alayya hada, imlakkan kepadaku hadis tadi. Ketika mudzakarah, ternyata Qutaib bin Sa'id meriwayatkan satu hadis yang beliau belum mendengar. Maka duduk beliau di hadapan Qutaib bin Sa'id seperti duduknya seorang murid kepada gurunya, kemudian menyatakan, amli alayya hada, imlakkan kepadaku hadis tadi. Thumma tadzakarna, setelah diimlakkan, berbicara lagi, mengingat-ingat ilmu, berbicara tentang ilmu. Faqama aydan wa jalasa baina yadayya, tiba-tiba Imam Ahmad berdiri lagi dan duduk di hadapanku. dan berkata amli alayya, imlakan kepadaku hadis tadi. Maka Qutaib bin Sa'id menyatakan, ya Aba Abdullah ijlis makana, wa ya Aba Abdullah duduk di tempatmu, kami akan sampaikan, akan imlakan riwayat. Faqala la tushghil bi, la tushghil bi, kata Imam Ahmad, engkau jangan sibuk dengan aku dan engkau jangan ngurusi aku, biarkan aku. Innama uridu an akhudha al-ilm ala wajhih, sesungguhnya aku ingin duduk mengambil ilmu dengan caranya. Akhudha al-ilm ala wajhihi, mengambil ilmu dengan caranya. Ini beliau sampai berpindah duduknya ketika ingin mengambil satu hadis. Amli alayya hadha, imlakan hadis tadi, imlakan hadis tadi. Ikhwanuddin a'azakumullah, duduknya seorang pencari ilmu bukan bersandar di belakang sambil ngelamun, kalau dapat alhamdulillah, enggak dapat juga enggak apa-apa. Itu Ibnu Azakumullah, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah pernah marah. Marah dan menyatakan kepadanya, julusuka wallahi laisa julus talibul ilm, dudukmu itu bukan duduknya pencari ilmu. Naam sadaqa wallah, sadaqa wa nasah. Benar sekali ucapan beliau. Bahwa dulunya orang mencari ilmu itu duduk seperti orang yang ingin mendapatkan sesuatu. Orang yang pingin, ada gambaran keinginan dari cara duduknya. Tetapi kalau yang santai-santai di belakang kedengaran alhamdulillah gak ya wis, berarti dia gak butuh. Bukan orang yang mencari ilmu. Imam Ahmad setelah mendengar ngobrol-ngobrol tentang ilmu, tiba-tiba mendengar satu hadis yang baru yang dia belum dengar, maka dia langsung duduk di hadapan Ibnu Qutaibah. Qutaibah bin Sa'id. Kemudian duduk sambil berkata, amli alayya hadha. Maka Qutaibah bin Sa'id menyatakan, ijlis makana, duduk di tempatmu. Enggak usah, enggak perlu kau sampai seperti itu kepadaku. Dijawab oleh Imam Ahmad, la tashtaghil bi, jangan sibuk dengan aku, jangan urusi aku. Aku ingin mendapatkan ilmu dengan caranya. Dengan caranya yang benar. Dengan adabnya yang benar. Yaitu dia duduk di hadapannya dengan betul-betul seperti seorang murid pada gurunya ingin mendapatkan ilmu. Demikian ikhwanuddin a'azakumullah, beberapa riwayat yang ketiga-tiganya di dalam manaqib Imam Ahmad dan juga diriwayatkan oleh Ibnu Jauzi rahimahullah. Yang berikutnya ucapan Syaibi rahimahullah, shalla Zaid bin Thabit ala janazatin radhiyallahu ta'ala anhu. Zaid bin Thabit menyolatkan jenazah. ثم قربت له بغلة ليركبها, kemudian didekatkan untuknya baghlah, bighal, untuk dikendarainya. Faja ibn Abbas, tiba-tiba datang Abdullah ibn Abbas. Faakadha birikabihi, mengambil kendali bighal tadi yang lebih besar dari keledai tapi lebih kecil dari kuda. Antara kuda dengan keledai disebut bighal. Diambil kekang bighalnya, fa akhadha bi rikabihi tawqiran wa ta'dhima, sebagai pemuliaan terhadap Zaid bin Thabit, sebagai penghormatan pada beliau, dituntunkan bighalnya oleh Abdullah ibn Abbas, anak paman Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Li ilmihi wa fadlihi, karena ilmunya Zaid bin Thabit dan karena keutamaan beliau radhiyallahu taala anhu. Maka Zaid menyatakan, khalli anka ya ibn ammi Rasulillah. Zaid bin Thabit menyatakan, biarkan, jangan engkau memegang kekangnya, biarkan ya ibn ammi Rasulillah, wahai anak paman Rasulullah. Apa jawaban Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma? Qala la, hakadha naf'al bil ulama wal kubara. Tidak, demikianlah kami diperintahkan, demikianlah kami melakukan terhadap para ulama dan orang-orang yang besar. Besar dalam artian besar ilmunya. Demikian ya khudu inna azakullah, bagaimana para sahabat menghormati satu sama lainnya karena keilmuan. Karena masalah ilmu. Qala Zuhri rahimahullah, kuntu ati baba urwah fa'ajlis. Kata Zuhri rahimahullah, aku pernah duduk di pintunya Urwah, pintu rumahnya, dan aku duduk di pintunya. Walau syittu an adkhula ladakhaltu, walakin ijlalan lahu. Kalau aku mau, aku bisa masuknya. Aku bisa meminta untuk masuk saat itu. Tetapi tidak. Tidak aku lakukan. Walakin ijlalan lahu, tetapi dalam rangka memuliakannya, aku tidak mengetuk pintunya sampai dia keluar sendiri. Demikian yang firman Allah. Kadang-kadang mereka menunggu sampai waktu salat, maka ulama tadi keluar dari rumahnya, baru diikuti. Dan menyatakan dengan hajatnya, ya Syekh, anak butuh begini, atau aku pengen nanya masalah ini, dan seperti itu. Sehingga para ulama seperti Syekh Ibn Uthaymin rahimahullah, perjalanan dari rumahnya sampai ke masjid itu diikuti beberapa orang. Dari mulai satu, bertambah dua, bertambah tiga, dan sampai ke masjid sudah ada 6 atau 7 orang yang mengiringinya. Dan semuanya memiliki hajat masing-masing. Ikhwan ibn a'azakumullah, demikian keadaan mereka. Tidak ingin mengganggu para ulama, khawatir jangan sampai mengganggu mereka, sehingga betul-betul mereka sabar menunggu sampai mendapatkan kesempatan yang tidak merepotkan gurunya. Dan ini sudah dibahas kemarin, bahwa buah yang dipaksa harus jatuh, nanti yang mentah yang jatuh. Tetapi kalau dalam keadaan dibiarkan jatuh sendiri, maka yang masak yang jatuh. Demikian pula dikatakan oleh Ibn Abbas dalam riwayat yang lalu kita baca pada beberapa pekan yang lalu, yaitu aku ingin mendapatkan ilmu dalam keadaan fresh, yakni ulamanya, gurunya, alimnya dalam keadaan fresh, sehingga menyampaikan ilmu tadi dengan baik. Kalau dalam keadaan terganggu, dalam keadaan marah, niscaya yang keluar kadang-kadang tidak sempurna, atau kadang-kadang diiringi dengan marah. Sudah pernah dibahas, alhamdulillah. Qala Ishaq bin Ibrahim Al-Qazzaz rahimahullah, haddatsana Ishaq Asy-Syahid. Berkata Ishaq, qala kuntu ara Yahya al-Qattan yusalli al-Asr, thumma yastanid ila asli manarati masjid. Kata beliau, aku melihat Yahya al-Qattan salat Asar kemudian bersandar di pokoknya menara, bawahnya. Benara di bawahnya. Fayaqif baina yadayhi Ali ibn al-Madini. Tiba-tiba datang dan berdiri di hadapannya Ali ibn al-Madini. Juga datang berdiri di hadapannya Syadkuni. Dan juga Amr ibn Ali. Dan juga Ahmad ibn Hanbal. Dan Yahya ibn Ma'in rahimahumullah. Semoga Allah merahmati mereka semuanya. Semuanya berdiri di hadapan Yahya al-Qattan yang dalam keadaan duduk. Yastanid, bersandar. Yastami'un al-hadith wahum qiyam. Mereka berlima tadi mendengarkan hadis, menerima ilmu dalam keadaan berdiri, bukan dalam keadaan duduk. Ala arjulihim, di atas kaki-kaki mereka. Ila antahina salat al-maghrib, sampai datang waktu salat maghrib. La yajlisun, mereka tidak duduk. Haibatan wa i'zama, dalam keadaan haibah, memuliakan dan melihat kewibawaan beliau Yahya al-Qattan. Tidak kemudian menyatakan, Syekh, di dalam aja yuk duduk, enak. Kita nyampaikan ilmu. Dibiarkan Syekhnya, gurunya dalam keadaan seperti keadaannya, dia yang berdiri. Dari satu, dua, tiga, sampai berapa orang. Semuanya berdiri dan tetap berdiri sampai maghrib. Mendengarkan hadis-hadis, riwayat-riwayat dari beliau. Rahimahumullah, semoga Allah merahmati mereka semua, para ulama yang akhlaknya, keadaannya sangat sangat langka di zaman ini. Sangat langka. Karena sudah semakin jauhnya kaum muslimin dari ilmu mungkin. Atau karena semakin banyaknya orang-orang yang meremehkan masalah ini. Wallahu ta'ala alam. Qala Abu Zakaria Yahya ibni Muhammad al-Anbari rahimahullah. Kata beliau, ilmun bila adabin, kanarin bila khatab. Ilmu tanpa akhlak itu seperti api tanpa kayu bakar. Pernah melihat api tanpa kayu bakar? Sepercik kemudian hilang. Kemana itu? Hilang. Dia akan melekat di mana? Tidak ada kayu bakarnya. Wa adabun bila ilmin. Sebaliknya kalau adab tanpa ilmu, karuh bila jasad. Karuhun bila jismin. Adapun adab tanpa ilmu, maka seperti ruh tanpa jasad. Qul inna a'udzubikumullah. Kalau ruh tanpa jasad, kayak apa wujudnya? Tidak terlihat. Dikatakan kalau ilmu tanpa adab itu seperti sepercik api tanpa kayu bakar. Sebentar kemudian lenyap. Sebentar kemudian sirna. Sedangkan adab bila ilmin, sedangkan adab tanpa ilmu, bisa dibayangkan. Apa jadinya? Dia berupaya beradab, berakhlak, tapi tidak terbimbing dengan ilmu. Maka hanya ruh tanpa jisim. Tidak ada wujudnya. Ngapain dia berakhlak baik kalau dia tidak terbimbing dengan ilmu? Kaum muslimin yang saya hormati. Berarti makna dari ucapan beliau ini, ucapan Abu Zakaria Yahya bin Muhammad Al-Andari, bahwasanya ilmu harus dengan adab dan adab harus dengan ilmu. Akhlak harus dengan ilmu dan ilmu harus diiringi akhlak yang mulia. Qala Abdullah bin Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Qultu li abi, kata Abdullah anaknya Imam Ahmad rahimahullah, menyatakan kepada ayahnya, aku katakan pada ayahku, malak lam tasma' min Ibrahim ibn Sa'id. Ada apa denganmu wahai ayahku, kenapa enggak mengambil ilmu dari Ibrahim ibn Sa'id? Wa qad nazala Baghdad fi jiwarik, padahal dia singgah dan tinggal di Baghdad, bahkan tetanggamu, kenapa enggak mengambil ilmu dari dia? Padahal satu kota, bahkan jiwarik, bahkan di sampingmu. Faqal, dijawab oleh ayahnya, i'lam ya bunai, ketahuilah wahai anakku, annahu jalasa majlisan wahidan, bahwasanya beliau pernah duduk sekali bermajlis, yang menyampaikan ilmu dalam majlisnya, wa amla alaina, dan kemudian mengimlakkan kepada kami hadis. Falamma kana ba'da dhalika kharaj, tetapi ternyata setelah majlis itu mereka bubar keluar. Wa qad ijtama'a an-nas, dan manusia berkumpul di luar ketika bubar tadi. Fara'a asy-syabab taqaddamu baina yaday al-masyayikh, aku lihat anak-anak muda mendahului orang-orang tua. Faqal, maka Ibrahim bin Sa'id berkata, ma aswa'a adabukum, betapa jeleknya adab kalian. Tataqaddamuna baina yadil masyayikh, kalian mendahului orang-orang tua. La uhaddithukum sana, sungguh aku enggak akan menyampaikan hadis lagi selama satu tahun karena adab kalian seperti itu. Ternyata famat walam yuhaddits, beliau meninggal sebelum menyampaikan hadis di Baghdad. Kalau tempat lain menyampaikan, tapi ketika singgah di Baghdad, melihat adabnya para pemuda yang kurang ajar pada orang-orang tua, maka beliau menyatakan, aku enggak akan menyampaikan hadis lagi. Satu tahun. Dihukum satu tahun. Diskors. Ternyata beliau wafat, rahimahullah, sebelum menyampaikan hadis. Itu jawaban kepada anaknya. Jadi bukan aku tidak mau mengambil hadis dari Ibrahim bin Sa'id, tapi beliaunya dalam keadaan tidak mau menyampaikan selama satu tahun karena gara-gara disebabkan adab-adab orang-orang yang ada di sana. Adab-adab para thullabul ilm, para pemudanya khususnya, yang kurang ajar pada orang tuanya, yang mendahului orang tua, masyayikh, yang harusnya didahulukan mereka. Qul inna a'udzubikumullah. Tapi bagaimana adab yang seperti ini? Beberapa ustaz-ustaz sampai mengatakan, ana tidak mau ngajar lagi di tempat kalian. Ketika melihat adabnya yang kurang baik. Yang tadinya masya Allah datang rutin, akhirnya sekarang kita yang harus mendatangi tempatnya. Kenapa? Karena adab-adab yang sering terjadi, yang kurang baik, imma sesama kalian, wa imma kepada gurunya, atau adab-adab yang lain yang sungguh menyelisihi sunnah-sunnah nabawiyah, yang sesungguhnya itulah ciri khas seorang ahlu sunnah, yaitu akhlak sunnah. Qala al-Husain Ibn Mansur Abu Ali An-Nisaburi rahimahullah. Kuntu ma'a Yahya Ibn Yahya wa Ishaq Ibn Rahuya yawman na'udu maryuban. Kata Husain Ibn Mansur Abu Ali An-Nisaburi menyatakan aku bersama Yahya Ibn Yahya dan Ishaq Ibn Rahuya pada satu hari menengok orang sakit. Falamma hadainal bab, ketika kami sudah mendekati pintu, ta'akhkhara Ishaq. Ishaq mundur. Mempersilahkan kepada Yahya bin Yahya. Taqaddam, silakan. Engkau lebih dulu. Ini yang dimaukan oleh Ibrahim bin Sa'id tadi. Seharusnya didahulukan orang yang lebih tua. Tidak kemudian anak muda serandal-serondol mendahului orang tua. Qunibidina azakumullah. Maka ini yang semestinya dilakukan oleh mereka. Berkata kepada Yahya bin Yahya, taqaddam, silakan, engkau masuk duluan. Faqala Yahya bin Ishaq, sedangkan Yahya berkata kepada Ishaq, taqaddam ant, engkau lebih dulu, silakan. Faqal, maka dikatakan, ya Aba Zakaria, anta akbar minni. Kata Ishaq ibn Rahuya, engkau wahai Aba Zakaria lebih tua dari aku, engkau lebih dulu. Aku menghormati engkau yang lebih tua, lebih dulu. Qala na'am. Kata Yahya bin Yahya, iya, aku lebih tua dari kamu. Ana akbar minka. Wa anta a'lam minni. Tetapi engkau lebih alim dariku. Silakan, engkau lebih dulu. Fataqaddama Ishaq. Baru kemudian Ishaq, lebih dulu masuk. Khamilina azakum lihat. Menghormati Yahya bin Yahya karena umurnya lebih tua, tetapi Yahya bin Yahya menghormati Ishaq bin Rahuya karena ilmunya lebih tinggi. Dan demikian adab-adab mereka. Menghormati orang yang lebih tua, menghormati orang yang lebih berilmu, menghormati mereka-mereka yang memang pantas dihormati karena mereka memiliki sesuatu yang kita butuh daripadanya, yaitu ilmu. Dan sudah pernah dibahas kemarin-kemarin ucapan Hasan Al-Basri rahimahullah. Laula al-ulama la kana an-nasu kal-bahaim. Kalau bukan karena para ulama, niscaya manusia seperti binatang ternak. Tahunya hanya makan, kawin, tidur. Apa terlalu besar? Terlalu tinggi ucapan beliau rahimahullah? Tidak. Wajar. Kalau tidak ada ulama, berarti masyarakat tidak terbimbing dengan ilmu. Kalau masyarakat tidak terbimbing dengan ilmu din, maka mereka kalbahaim, mereka seperti binatang ternak yang dipentingkan perutnya, wa ma baina faqiraih. Yang dipentingkan hanya perutnya dan apa yang ada di antara dua pahanya. Selesai. Qul inna a'udzu billahi min dzalik. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari keadaan yang seperti itu. Maka benarlah kata beliau, laula al-ulama lakana an-nas kalbahaim. Kalau bukan karena para ulama, kalau bukan karena sebab-sebab mereka, maka niscaya manusia seperti binatang ternak. Maka kalau ada ulama, kesempatan. Kesempatan untuk mengambil ilmu. Dan kita tahu betapa butuhnya kita kepada mereka, orang-orang yang berilmu, sehingga kita memuliakan mereka. Menghormati mereka. Beradab, berakhlak kepada mereka. Sehingga akan turun ilmunya dari mereka dengan gazir, dengan banyak kepada kita. Jangan sampai mereka kecewa dan kemudian mereka pergi dalam keadaan mereka tidak sempat menyampaikan ilmu lebih banyak. Rahimahullah. Berkata Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, ta'allamu hadzal ilm. Kata Imam Ats-Tsauri rahimahullah, pelajarilah ilmu ini. Waqumu wa afrighu alaihi. Dan teruslah dan habiskan waktumu, kosongkan waktumu khusus untuk cari ilmu. Wala tukhallituhu bidhahkin, dan jangan dicampur dengan tertawa. Wala la'ibin, dan jangan dicampur dengan main-main. Fatajmad aw fatamajjad aw fatamjah alqulub. Jangan sampai hati menjadi kaku, menjadi beku, atau hati menjadi keras karena dicampur dengan main-main, dengan guyon, dengan bah, dengan ketawa. Khunibdina azamullah, demikian nasihat dari Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah. Ta'allamu hadzal ilm. pelajarilah ilmu ini, yakni ilmu din. Dan kemudian terus langgeng belajar dan pusatkan perhatianmu pada ilmu. Ini afrighu, kosongkan dari yang lain, hanya khusus untuk mencari ilmu. Jangan dicampuri dengan tertawa, jangan dicampur dengan main-main, karena akan mengeraskan hati. Wa qala aydan, berkata juga rahimahullah, kana yuqal, bahwasanya dikatakan, awalul ilm asant, awalnya ilmu itu diam. Maka siapa yang bisa diam dan mendengar dengan baik, maka itu ilmu pertama. Kalau tidak bisa diam dan mendengar dengan baik, maka tidak akan bisa meningkat pada yang kedua, ketiga, keempat. Kalau yang pertamanya saja, dia enggak bisa. Husn as-samt, diam, dan kemudian yang kedua mendengar. Wa tsani al-istima' lahu, baru yang ketiga hifdhuhu, menghafalnya. Wa tsalits al-amal bihi, dan kemudian mengamalkannya. Wa rabi' nashruhu wa ta'limuhu, baru yang keempat menyebarkannya dan mengajarkannya. Mendengar dan menghafal disatukan di sini. Pertama, ilmu adalah diam. Bisa dia diam, masya Allah. Kalau dia masih di majlis ilmu, masih ngobrol, bisik-bisik, masih begini dan begitu, repot dia untuk menaiki tingkat kedua. Yang kedua, mendengar dan menghafal. Mendengar dan mengingat-ingat. Ada yang sekali dengar, dia ingat. Karena memang jauhnya masya Allah dari maksiat, jauhnya dari perkara-perkara dosa, bersih hatinya, sehingga mendengarkan sekali hafal. Dan begitu para ulama. Qanibin a'azakumullah, yang berikutnya, yang ketiga, mengamalkan, menerapkan. Warrabi', dan yang keempat, menyebarkannya dan mengajarkannya. Setelah kita mengamalkan, ajarkan, sebarkan. Qala Laits ibn Sa'ad, berkata Laits ibn Sa'ad rahimahullah kepada para ashabul hadis, kepada mereka-mereka para ashabul hadis, para pencari hadis, kata beliau, ta'allamul hilm qabla al-ilm. Kata Laits ibn Sa'ad, ta'allamu al-hilm qabla al-ilm, pelajari kelembutan sebelum mempelajari ilmu. Yani al-hilm adalah kelembutan dalam artian akhlak yang baik sebelum dia mempelajari ilmu. Ta'allamul hilm qabla al-ilm. Qala Khalid ibn Safwan rahimahullah, idza ra'aita muhaddisan yuhaddith hadithan qad sami'tahu aw yukhbir khabaran qad 'alimtahu fala tusharikuhu fihi hirsan ala an tu'lima man hadarak annaka qad 'alimtah. Nasihat dari Khalid bin Safwan rahimahullah, kalau engkau melihat seorang menyampaikan satu hadis yang engkau sudah tahu hadisnya, atau engkau mendengar orang memberikan kabar berita yang engkau sudah tahu beritanya, maka jangan engkau mengikutinya, jangan engkau mengiringinya dalam berbicara. Harrison, karena semangat ingin memberitahu teman-teman yang hadir bahwa kau sudah tahu. Jangan sampai engkau berpikiran dengan semangat ingin memberitahukan man hadarat, siapa yang hadir di sekitarmu, annaka qad alimtah, bahwa engkau sudah tahu. Fa inna dhalika khiffatun wa su'u adab, karena itu merupakan kerendahan, itu merupakan sesuatu yang jelek, su'ul adab, akhlak yang jelek. Qanibirina azakumullah. Walaupun kamu sudah tahu. Ini hadisnya. Tidak sepertinya seringkali muncul semangat. Ini nyatanya gini. Ini hadisnya yang lewat ini. Saya tahu itu kemarin. Muncul semangat seperti itu. Diajarkan oleh beliau, oleh Khalid bin Safwan, jangan. Jangan engkau menyertai orang itu ngomong, kamu ikut ngomong. Ini kan, Ustaz. Itu kan, Ustaz. Jangan sok tahu. Diam. Oh ini yang kemarin nih, yang kemarin. Kenapa emangnya kalau diulangi? Ilmu diulangi enggak ada ruginya. Malah semakin hafal, semakin hafal, semakin hafal. Walaupun diulangi tiap hari. Sallallahu alaihi wasallam, maka Imam Syafi'i rahimahullah menyatakan, sungguh aku pernah mendengar dari seorang anak muda menyampaikan satu hadis. Aku dengarkan sampai selesai. Padahal aku sudah mendengarkannya sebelum dia lahir. Imam Muhammad bin Idris Syafi'i mendengar dari anak muda menyampaikan satu hadis, tapi dia dengarkan dengan baik. Seakan-akan baru tahu saat itu. Padahal aku sudah mengetahuinya sebelum dia lahir. Maka ingat bahwa adab-adab yang baik adalah untuk kita tidak merasa sok tahu atau tidak kemudian ingin memberitahu orang-orang yang hadir bahwa saya sudah tahu hadis ini atau saya sudah tahu pembicaraan itu atau sudah tahu berita ini dan berita itu. Adab dalam berbicara adalah mendengar dengan baik. Mendengar dengan baik. Qala al-Hajjaj ibn Arta'a rahimahullah, inna ahadakum ila adabin hasan ahwaj minhu ila 50 haditha. Sesungguhnya salah seorang kalian butuh kepada adab yang hasan, kepada akhlak yang baik, lebih daripada 50 hadis. Yani artinya salah seorang kalian sungguh butuh kepada adab yang baik lebih daripada 50 hadis. Demikian dikatakan oleh Al-Hajjaj bin Arta'ah rahimahullah.